Yohanes pasal alima. Naupu itu nanjili bali mo Yesus pakaringata Yerusalem, alamantuki eo beten to Yahudi risetu. Ringata Yerusalem, na mosu boba ngata tonosangaka boba bimba, na ria songu kola tonyuli riara basa Ibrani, kola Betesda. Nantalili kola itu, na ria limongu tambale. Ritambale itu na deampu tau na jua na turu. Naria tau na buro, naria tau na kejo, naria tau na punggu. Ira pura-pura nompopea ue moja jompe. Apa sanggani-sanggani, malaika ipue na nau riara ue kola itu, nombaja jompe ue. Pada isema-sema, mokolu nesua riara ue, tempo na ue itu noja jompe, ia kaliu-liu na belong gari juana. Risetu naria samba alanggai to na jua, tolumpulu bo walumpae mo kasaena. Tempo Yesus nang kita tau etu na turu risetu, pada ninjani na sakuya kasaena juana etu, nekutana mo ia katau etu. Madota iko mabelo? Nesono mo tau na jua etu. Uma, da aria tau manggeni akung pakarera kola. Tempo uwe kola itu no jajompe. Bate-bate na, tempo aku dalaku mempasimbuku malau mesua. Naria mo taun tani na no kolu nesua ariara uwe itu. Pada nanguli mo Yesus ka ia. Tembangu mo, lulu mo om papaturumu. Pada polumako mo. Kaliu-liu na bela mo juan tau itu. Ni lulu na mo ompana, pada nolumako mo ia. Tempo kajadia itu na vela eom penonto. Sabana itu na nguli mo to panggeniaka to panggeniakan to Yahudi katau lako na belong gari juana itu. Eo ei, eom penonto. Da ama mala iko mempasinaka ompamu ivetu. Tapi na nguli mo tau itu. Tau to nompaka belo ju aku pania na nguli ka aku. Lulu mo ompamu, popolo makomo. Nikutana mo tau-tau to Yahudi itu. Isema tanu nompakau iko, membalulu ompamu, pada melumako? Tapi da anin janin tau lako na belong gari juana itu, bara isema to nompaka belo juana. Sabana Yesus no tinggal lipong gari tatongon tau dia itu. Naupu itu, Yesus nomposintomu tau itu riara sapon pepue, pada nyulina ka ia? Kita mo, na belo mo juamu. Jadi ne mana iko mumpo via silaka, ala ne iko mabela tone liungga jaang gari juamu etu. Naupu etu, na laumo tau etu mpakari jait to pangganiakan to Yahudi, pada nyulina ka ira, Yesus mo to numpakabelo juana. Jadi numpamula mo ira, mangelo jala, mumpandasa Yesus, sabana ia numpakabelo tau na jua etu, ri eom penonto. Tapi nanguli mo Yesus ka ira, umaku bate-bate na no karaja samperi EOEI. Pade aku vouka na mo karaja. Nangepe tesa Yesus itu, topangganiaka to Yahudi, nantambai nangelo jala mumpatesi ia. Sabana ia, da aga nombaliunaka ada-ada eom penonto, tapi ia vou nanguli alatala uma namboto. Ante nanguli ivetu, ia nompakasimbayu korona ante alatala. Pada nesono mo Yesus katopangganiaka topangganiakan to Yahudi itu. Aku pumpu uno tesa kakomi. Aku da amamala mempovia nuapa-nuapa nantuki dota kumboto. Tapi nuapa toni kita kunggari jai umaku, etu mo toni povia ku. Nuapa-nuapa toni povia umaku, etu vouto ku povia. Sabana umaku nompotove aku anana, pada nipopo kita naka aku, pura-pura nuapa toni povia na. Pada da aga itu, ia kana mempopo kita tandai-tandai, to meliungga beteng gari povia-povia itu pania, ala ropuku makomi. Nasimbayu eva umaku nompaka tubuh bali tau na mate, pada nombavaika ira katubua na bou, ivetu bou aku anana, nombavaika tubua na bou ka isema-sema to nipodotaku. Umaku mboto da mumbatangara isema-sema, sabana kuasa mumbatangara manusia, nivai nomoka aku anana. Ala pura-pura tau membabila anana. Nasimbayu eva ira nombabila ia. Isema-sema da anombabila aku ei. Batuana ira da avou nombabila umaku tonompakau aku. aku mpumpu notesa ka komi. Isema-sema mangepe pantesaku, pada mempara saya pue ala tala tonom pakau aku, ira kana membarata katu gua mabelo, sampai rika saya-saena. Ira da ama vela pesuku, tapi ira nikabasaka monggarika matea, pada nombarata katu gua nabou. Aku mpumpu notesa ka komi. Kana marata tempo na banepia, pada kakonona narata mo tempo na itu, tahu-tahu na mate kana mangepe suara ananu ala tala, pada ira to mangepe suara itu, kana matubu bali. Sabana nasimbayu eva umaku ala tala, na kuasa membabai katubua ka manusia, ive tu vau aku anana, nivai na kakuasa membabai katubua ka manusia. Pada nivai na vau ka aku kuasa, membatangara manusia, sabana aku moto nyuli ananu manusia. Ne komi moguma mangepetesa ku itu, sabana kana marata tempona, pura-pura tau na materi aradayo, kana mangepe suaraku, pada ira kana membangu ngari aradayo. Ira tona belo pokainguna, kana membangu membarata katubua mabelo. Pada ira tona jaa pokainguna, kana membangu ala rasuku. Aku dak mamala mempovia nuapa-nuapa nantu kidota kumboto. Aku nombatangara nantu kinuapa toniepeku ngarijai umaku. Pada potangara kuna noa, sabana aku dak anantu kidota kumboto. Tapi aga dota nu umaku tonompakau aku. Ane aga aku njamba aku motesa, mempakan noto isema aku ei, na tantu dak amasipato rapara saya pantesa ku itu. Tapi naria samba taun tanina, tonompakan noto isema aku, pada ninjani ku tesa na etu na kono. Komi nombasuro tau na laumpakari jai Yohanes topediu, pada ia nompakan noto isema aku ei. Kakono na da aparalu manusia mempakan noto isema aku. Tapi nyuli ku ivetu, ala komi mamala rapaka salama. Yohanes topediu etu, na simbayu eba saungu poindo na jela tone vanta, pada komi na damba-damba nantarima remena etu. Tapi kadamba nurara komi itu aga sampalai. Tapi naria sangelepa, tone liungga bete ngari tesa Yohanes topediu, tonompakan noto isema aku. Itu mpanggavia ku toni para saya umaku ka aku, ala kupakaupu. Pade panggavia itu monompakan noto aku ei, nipakau umaku. Pade umaku tonompakau aku vou, nompakan noto isema aku. Da apa sanggani komi na ngepe suarana, pada da apa bau sanggani komi nang kita lenjena. Pada tesa-tesana da aniboli komi rarantai. Na noto mo etu, sabana aku to nipakau na, da anipara saya komi. Komi na raji neguru isi buku nagasa, sabana nyuli komi ngariara buku etu, komi membarata katubua mabelo, sampai rika saya-sayana. Tapi isi buku nagasa etu mo, to nompaka noto isema aku. Tapi naupa ibetu, komi da amadota marata rijaiku, ala membarata katubua mabelo, sampai rika saya-sayana. Aku ei da amikira bila manusia. Tapi ninjaniku, da antoto naria tobe rijai ala tala riaranta ikomi. Aku ei narata rijai komi, nipo sumba umaku. Tapi komi da amadota mantarima aku. Tapi ane taun tanina marata rijai komi nantuki dota namboto, tau etu motora tarima komi. Na tantu moda ama mala komi mempara saya aku. Sabana komi da madota ratoyan tau. Komi da antoto nompasimbuku, ala ratoya ala tala to samba alau. Tapi naupa ivetu, neera pekiri komi, bara aku to mempangadu komi ringayo umaku banepia. Naria to mempangadu komi, etu mo nabi imu samboto, to nisarumaka komi. Sabana ane komi mpumpu nompara saya tesa Nabi Imusa, na tantu mo komi bohuka na mempara saya aku, sabana koroku ei motoni tesa Nabi Imusa riara buku-bukuna. Tapi ane daa ni para saya komi, nuapa toni tulisi Nabi Imusa, ivenu mo komi mamala mempara saya pantesaku,